Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu, oh, seluruh hidup dan cintaku.